dalam gelap kehidupan ini, seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan, di dalam gelap pasti ada terang. Siang ada.